Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin azzani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurmiyah. Kita buka halaman 105. Halaman 150, yakni pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ya, kita baca salisan wa rabi'an. Babu dzarfi zaman wa dzarfil makan. Al-maf'ul fi. Yang ketiga dan keempat, yaitu dari kedudukan kata dari kalimat yang wajib mansub, ya, adalah bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yaitu bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan, ya, yang disebut maf'ul fi. Ya, atau bisa disebut maf'ul fi. Nah, kita mengenal ada yang namanya maf'ul bi, ya, kalau dzaraf zaman dan dzaraf makan, ini disebut dengan maf'ul fi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, berkata Ibn Ajurum Ashun Haji, ya, semoga Allah merahmatinya, babu dzarfi zaman wa dzarfil makan. Zarfu zaman huwa ismu zaman al-mansubu bitakdiri fi nahwu al-yawma wal-laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbah dhalik. Ya, bab tentang zaraf zaman dan zaraf makan. Dzaraf zaman adalah isim zaman atau nama waktu yang dinasobkan, ya, yang mengandung makna fi. Ya, contoh al-yaum. Nah, kalau kita mengatakan al-yaum, ya, al-yauma, maka ada makna fi di situ, ya, di hari ini atau pada hari ini. Walailah, di malam hari. Ya. Kemudian ghudwatan, di pagi hari atau pada pagi hari. Bukrotan, ini sama, ya, artinya di pagi hari. Kemudian nanti ada penjelasan apa sih bedanya antara ghudwatan dengan bukrotan. Kemudian wasaharon, di waktu sahur. Waghodan, besok. Ya, wa'atamatan, malam, ya, selepas isya. Kemudian sobahan, di waktu subuh. Wa masaan, di waktu sore. Wa abadan, selamanya. Kemudian wa amadan, selamanya. Wahinan, suatu ketika. Wa masybadhalik. Dan apa-apa yang menyerupai yang demikian itu. Nah, jadi yang disebutkan oleh musannif, ya, yakni Ibn Ajurum, di sini bukan pembatasan, ya. Jadi bukan berarti selain ini itu bukan dzaraf zaman. Ya, banyak dzaraf zaman yang belum disebutkan selain yang tadi, ya, yang tadi disebutkan. Ini hanya misal saja. Makanya lafaz yang digunakan adalah nahwu, contohnya, ya, bukan wahiya. Nah, ini menunjukkan bahwa di luar lafadz yang disebutkan ini, ya, masih banyak kata yang bisa kita gunakan sebagai dzaraf zaman. Ya, kita lihat asyar penjelasannya. Al-dzarfu lughatan al-wi'a'u. Ya. Dzaraf secara bahasa adalah al-wi'a', bejana. Sesuatu yang digunakan untuk menempatkan sesuatu. Ya, kita lihat catatan kakinya. Qila lil azminati wal amkinah dhurufan, ya, li'an al af'al tawajjaha fiha, ya, li'an al af'al tujadu fiha, ya, bagi zaman atau masa dan tempat itu ada dhurufnya, ada tempatnya, ya, karena perbuatan itu terjadi padanya, ya, terjadi pada masa tertentu dan tempat tertentu. Fakullu fi'lin labuda an yaku'a fi zamanin wa makan. Maka setiap fi'il itu semestinya, ya, pasti terjadi pada zaman dan tempat tertentu. Fa idza qulta qara'a Zaidun al-Qur'ana sabahan, ya, maka apabila engkau mengatakan Zaid telah membaca Al-Qur'an di waktu subuh, ya, maka faqad bayyanta az-zaman alladhi waqa'at fihi al-qira'ah wa huwa as-sabah. Maka sungguh engkau telah menjelaskan waktu yang mana terjadinya, ya, terjadi padanya pembacaan Al-Qur'an, yaitu waktu subuh. Kemudian wa idza qulta qara'a Zaidun al-Qur'ana amama syaikh, ya, faqad bayyanta al-makan alladhi waqa'at fihi al-qira'ah wa huwa al-mawdi'u alladhi quddama syaikh. Dan apabila kamu mengatakan qara'a Zaidun al-Qur'ana amama syaikh, ya, Zaid telah membaca Al-Qur'an di depan syaikh, maka sungguh engkau telah menjelaskan tempat yang mana terjadi padanya, yakni pembacaan Al-Qur'an, yaitu tempat yang ada di hadapan sang syekh, ya. Fa kalimatu subahan tusamma dzarfu zaman wa kalimatu amama tusamma dzarfa zaman, ya. Maka kata subahan ini dinamai sebagai dzaraf zaman, dan kata amama dinamakan dzaraf makan. Masyaul muslimin, azani Allah wa iyyakum, kita teruskan. Wastilahan yanqasimu ila qismain. Ya. Wastilahan yanqasimu ila qismain. Dzarfi zaman wa dzarfi makan. Dan definisi secara istilah ini dibagi dalam dua bagian. Ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Fadzarfu zaman ta'rifuhu huwa ismu zaman al-mansubu bitaqdiri fi. Dzaraf zaman definisinya adalah kata waktu yang dinasabkan dengan mengandung makna fi. Ya, misaluhu jitu al-yawma. Ya, contohnya jitu al-yawma. Saya telah datang hari ini. Maka kata al-yawma pada kalimat jitu al-yawm ini ada takdir fi-nya. Ya, saya telah datang di hari ini. Ya, inilah yang dimaksud ada takdir fi-nya. Kemudian fal yauma dzarfu zamanin mansubun wa huwa yadullu 'ala zaman alladhi waqa'a fihi al-maji'. Maka al-yaum, ya, dalam kalimat jitu al-yaum adalah dzaraf zaman yang dinasabkan dan dia itu menunjuki atas waktu yang terjadi padanya kedatangan. Ya, jadi kedatangan saya itu terjadinya pada hari ini. Wa mithlu al-yaum, ya, Lailatan wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Dan yang semisal dengan al-yauma, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, yakni Ibnu Jurum As-Sunhaji rahimahullah taala, ya, kita lihat catatan kakinya, ya. Di sini dijelaskan al-yauma itu kapan sampai kapan, ya. Al-yaum min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, yang namanya hari, ya, itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan dari terbitnya matahari, ya, tapi dari terbitnya fajar. Berarti dari subuh, ya. Dari subuh sampai maghrib, ya, terbenamnya matahari. Ini namanya al-yauma, hari ini. Kemudian lailatan min ghurubi syamsi ila thulu'il fajri, ya, dan malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya, sampai subuh. Kemudian wa ghudwatan min salatil fajri ila thulu'i syamsi, dan ghudwatan itu dari salat subuh, ya, sampai terbitnya matahari, ya. Jadi dari habis salat subuh sampai matahari muncul, ya, sampai habis waktu subuh. Ini dinamakan ghudwatan, ya, ghudwah. Kemudian wa bukratan huwa awwalun nahar. Ya, dan bukratan adalah awal siang, ya, sekitar habis terbit matahari sampai dekat-dekat waktu duha, ya. Kemudian wa saharan huwa akhirul laili qubailal fajri. Ya, adalah akhir malam sedikit sebelum fajar, ya, sekitar mungkin 15 sampai 30 menit, ya, sebelum azan subuh. Nah, ini saharan. Kemudian wa ghadan, ya, huwa ismul yaum alladhi ba'da yaumika alladhi anta fi. Dan ghadan, ya, ini artinya besok, ya. Adalah nama hari yang setelah hari di mana engkau berada padanya. Artinya, ya hari setelah hari ini, alias besok. Wa'atamatan hiya thulusul layli al-awwal. Ya, atamatan hiya thulusul layli al-awwal. Dan atamatan itu adalah sepertiga malam yang pertama. Ya, jadi kalau malam kita bagi menjadi tiga, ya dimulai dari sholat isya, ya mungkin atamah ini dari sholat isya sampai jam ya sekitar 10-11 gitulah. Kemudian wasobahan huwa awalun nahar. Subuh itu waktu awal siang. Ya, wa masaan huwa min zawali syamsi ila nisfi lail. Dan sore itu dari tergelincirnya matahari, ya, berarti dari sholat duhur, tergelincir itu maksudnya ketika matahari mulai bergeser ya sedikit dari awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur itu adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ya, ketika sudah bergeser sedikit, ini disebut dengan zawalu syamsi. Nah, berarti sekitar dari apa jam 12 kalau di Indonesia ya, sampai pertengahan malam ya, jam 12 malam. Kemudian wa abadan wa amadan. Kullun minhuma ismun li zamanil mustaqbal. Dan abadan serta amadan, ini setiap dari keduanya itu adalah nama untuk waktu yang di masa datang. Artinya selamanya. Kemudian selanjutnya, wahinan ismun li zamanil mubham. Dan hinan itu nama untuk waktu yang tidak jelas. Ya, mubham. Waktu yang tidak jelas. Misalkan kita katakan, sa'adzabu ila baitika hinan. Ya, saya akan pergi ke rumahmu kapan-kapan. Ya, kapan waktunya? Ya, ini tidak jelas. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala sayalamuna ghadan. Ya. Dan di antara contoh dzaraf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengetahuinya besok, ya. Wa sayalamuna ghadan. Ya, ini surat Al-Qamar ayat 26. Kemudian wa qauluhu wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan mereka bertasbih kepadanya di waktu pagi dan malam. Wa qauluhu walan yatamannahu abadan. Ya, walan yatamannahu abadan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan mungkin mengharapkannya selamanya. Ya, fa dzarfu zaman ibaratun 'anil layali wal ayyam wa ma asbah dzalik min asma'iz zaman wa nahu as-sanata wasyahra wad-dahra. Ya, maka dzaruf zaman itu adalah ungkapan atau istilah dari malam-malam dan hari-hari, ya, dan apa-apa yang menyerupai yang demikian itu, ya, dari nama-nama waktu, contohnya tahun ini, bulan ini, masa ini, ya, as-sana, asy-syahr, ad-dahr. Ya, jadi apapun yang menunjukkan keterangan waktu ini bisa dikatakan atau bisa menjadi dzaraf. Ya, syaratnya apa? Syaratnya dimansubkan. Ya, masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ba, dzarful makan. Ya, yang kedua adalah dzaraf makan. Ya, keterangan tempat. Qala al-musannif wa dzarful makan huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa iza'a wa hidaa'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dhalik. Dan dzaraf makan itu adalah nama tempat yang dinasabkan dengan mengandung makna maknafi. Ya, contohnya apa? Amama, ini di depan. Khalfa artinya di belakang. Kudama artinya juga di depan, ya. Waroa artinya di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Ainda di sisi, ya. Kemudian ma'a bersama. Iza'a di depan, ya. Hidha'a di depan. Kemudian tilqa'a di depan. Huna di sini. Kemudian sama di sana. Wa masbah dzalik, dan apa-apa yang menyerupai yang demikian itu. Artinya ini juga bukan pembatasan, ya. Selain yang disebutkan oleh musannif di sini, itu bisa juga termasuk dzaraf makan, ya. Kalau itu menunjukkan keterangan tempat. Asyara an-na'u tsani min adh-dzarfi huwa dzarful makan. Ya, penjelasan jenis kedua dari dzaraf adalah dzaraf makan, ya. Ta'rifuhu wa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Ya, definisinya adalah nama tempat yang dinasabkan dengan mengandung makna makna fi. Mithaluhu jalastu tahta syajarati. Ya, jalastu tahta syajara. Ya, saya duduk di bawah pohon. I'rabuhu tahta dzarfu makanin. Wa huwa ismun mansubun yadullu ala makani wuqu'il fi'li. Nah, i'rabnya dalam kalimat jalastu tahta syajara, ya, tahtanya ini dzaraf makan. Dan dia adalah isim yang dinasabkan, yang menunjuki atas tempat terjadinya perbuatan. Artinya apa? Artinya duduknya itu di mana? Ya, di bawah pohon. Ya. Wa qad dzakara al-musannifu min al-alfazi dallati 'ala al-makani 13 lafdhan. Dan sungguh musannif itu telah menyebutkan di antara lafaz-lafaz yang menunjuki atas nama tempat, ya, ada berapa? 13 lafaz. Ya, wahia yaitu amama, wa huwa bi makna quddama, mithlu jalastu amama syaikh. Dan dia contohnya adalah amama, ya. Contoh-contoh dzaraf makan, ya. Misalkan di sini amama, dan amama itu bermakna quddama, ya, di depan. Contohnya mithlu jalastu amama syaikh, ya, saya duduk di depan syaikh. Wa khalfa wa huwa aksu amama, ya, nahu sallaitu khalfal imam. Dan khalfa, ya, dia itu kebalikannya, ya, kebalikan daripada amama, ya. Jadi kalau amama itu di depan, sedangkan khalfa ini artinya di belakang, ya. Sallaitu khalfal imam, saya salat di belakang imam. Kemudian wa quddama nahu qalika alhadiqatu quddamal manzil. Dan quddama, ya, contohnya perkataanmu, saya berjalan alhadiqatu quddamal manzil. Ya. Taman itu atau kebun itu di depan rumah itu, ya. Kemudian waro'a, ya, waro'a bimakna khalfa nahu qalihi ta'ala fanabadzuhu waro'a dhuhurihim. Ya. Waro'a ini maknanya sama dengan khalfa, ya, yaitu di belakang. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fanabadzuhu waro'a dhuhurihim. Ya, maka mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Nah, ini dalam surat Ali Imran ayat 187. Kemudian masyaallah muslimin, ya, kita lanjutkan wa fauqa ismun lil makanil ali. Nahu qali ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dan fauqa ini artinya di atas, ya, nama untuk tempat yang tinggi, ya, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dan dialah Allah yang maha berkehendak, ya, berkuasa di atas hamba-hambanya. Nah, pada surat Al-An'am ayat 18. Wa tahta ismun lil makani safil. Nahu qali ta'ala yubayi'unaka tahta syajarah. Ya. Tahta ini nama untuk tempat yang rendah, ya, atau di bawah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yubayi'unaka tahta syajarah. Ya, mereka membaiatmu di bawah pohon. Kemudian selanjutnya wa inda ismun lima qaruba minal makan. Ya, inda itu artinya di sisi, adalah nama bagi yang dekat dari sebuah tempat, ya, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala fadhkurullaha indal mash'aril haram. Ya, maka berzikirlah kepada Allah di sisi al mash'aril haram. Selanjutnya wa ma'a ismun limakanil musahabah. Ma'a itu nama untuk tempat yang al-musahabah, yang menyertai. Al-musahabah itu artinya bersama atau kedekatan antara satu hal dengan hal yang lain. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, arsilhu ma'ana, ya, utuslah ia bersama kami. Kemudian wa iza'a ay muqabila, nahu qaulika waqaftu iza'al maktabah, ya. Dan iza'a itu artinya di hadapan, ya. Nah, contohnya adalah waqaftu iza al maktabati. Saya berdiri di hadapan atau di depan perpustakaan. Selanjutnya wahida'a bima'na qariban. Ya'nahu qalika jalastu hida'al masjid. Ya, dan hida'a ini maknanya makna dekat, ya, dengan makna dekat. Hida itu di depan, artinya juga sama, ya, di depan atau dekat, ya, tapi lebih bagus itu dengan arti dekat. Contohnya ucapanmu jalastu hida'al masjid. Ya, saya duduk di dekat masjid, ya. Kemudian watilqa'a ay muqabila. Ya, dan tilqa ini sama dengan arti hida, ya, maknanya di depan. Nahu qali ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a madyana. Ya, walamma tawajjaha tilqa'a madyana. Dan tatkala ia menghadapkan wajahnya ke arah kota Madyan. Ya. Nah, ini tilqa, ini artinya kehadapan atau di depan kota Madyan. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, wahuna ismu isyaratin lil makanil qarib. Ya, nahu qalika jalastu huna. Ya. Dan huna itu adalah isim isyarah untuk tempat yang dekat. Ya. Jadi huna itu memang isim isyarah yang bermakna dzaraf makan. Ya, nahu qalika jalastu huna. Ya, contohnya perkataanmu, saya duduk di sini. Nah, ini kan seperti isim isyarah, ya, dan dia bermakna dzaraf. Kemudian wasamma ismu isyaratin lil makanil ba'id. Ya, dan sama adalah isim isyarah untuk tempat yang jauh, ya. Jadi kalau huna itu artinya di sini, sedangkan sama itu artinya di sana, ya. Begitu pula hunaka. Ini artinya sama, ya, di sana juga. Taqulu jalastu sama ai hunaka, ya, saya duduk di sana, artinya apa? Di sana, ya, hunaka. Wa kadza yuqalu fi baqiyati asma'il jihad, ya, nahu yamin wa shimal. Nah, begitu pula dikatakan pada sisa-sisa atau isim-isim yang lain dari dzaraf, ya, yang bermakna arah, contohnya adalah di kanan dan di kiri, ya. Jadi semua kata yang maknanya itu menunjukkan keterangan tempat itu bisa menjadi dzaraf makan, ya, dengan syarat apa? Dimansubkan, sama seperti dzaraf zaman. Ya, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lihat fawaid wa tanbihatnya, ya. Faedah-faedah dan tanbihat. Yang pertama, qaulul musannif bi taqdiri fi ay taqdiru ma'naha la lafdhiha. Nah, faedah pertama, artinya mentakdirkan makna yang bukan lafadznya. Ya. Jadi dzaraf zaman atau dzaraf makan itu mengandung makna fi. Ya. Jadi bukan mengandung lafadz fi di depannya, tapi maknanya yang ada fi-nya. Ya. Seperti ketika kita mengatakan jalastu amamal masjid. Maka maknanya ada fi-nya. Ya. Saya duduk di depan masjid. Jadi maksudnya mengandung makna fi. Jadi bukan lafad, ya, kita mengatakan misalkan jalastu fi amamil masjid, itu tidak seperti itu, ya, tapi kita katakan jalastu amamal masjid, ya, hanya saja maknanya itu mengandung makna fi seperti itu. Li'annahu qad la yasihu taqdiruha qabla dzaraf, ya, karena tidak sah mentakdirkannya sebelum dzaraf seperti itu. Wa dzalika nahu sirtu qablahu wa sallaitu ma'ahu wa nahwihima. Ya, dan itu contohnya sirtu qablahu, saya berjalan sebelumnya, ya. Tidak kita katakan sirtu fi qablihi. Ya. Kemudian misalkan kita katakan lagi wa sallaitu ma'ahu. Tidak kita katakan wa sallaitu fi ma'ahu. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan takdir fi ini lihat pada maknanya, ya, bukan pada lafadznya. Ya, asani. Kemudian faedah yang kedua, sama bi fathhi sa, ya, ismu makan bi khilafi summa bi dhommi sa fa innaha harfu 'athfin. Jadi sama itu yang fathah sanya, ya, sanya itu di fathah, ini yang isim makan. Nah, berbeda dengan summa, ya, sanya itu di dhommah, maka itu adalah huruf ataf. Nah, ini jadi yang zorof makan itu yang sama. Ya, adapun yang summa ini adalah huruf ataf. Ya, masyal muslimin, ini pentingnya kita mempelajari nahwu, ya, biar mengetahui perbedaan dari masing-masing kata, masing-masing kalimat dan sebagainya. Dikarenakan kalau kita melihat dari kitab-kitab para ulama itu tidak atau tanpa harokat, ini dibaca sama atau summa dan sebagainya. Nah, makanya ini kita bisa mempelajari nahwu, insyaallah. Kemudian faedah yang ketiga, idza lam yatadamman ismu zaman ma'na fi la yakunu dzarfan bal yakunu kasairil asma yu'rabu ala hasbi mauqi'ihi fil jumlah. Apabila kata nama waktu tidak mengandung makna fi, maka dia bukanlah dzaraf, ya, bahkan ia sama seperti seluruh isim, ya, di mana ketika kita mengi'rab itu sesuai dengan tempatnya, ya, di dalam sebuah kalimat. Fayakunu mubtada nahu yaumuna sa'idun. Maka ia bisa menjadi mubtada, ya, contohnya misalkan yaumuna sa'idun, hari kita bahagia. Nah, perhatikan. Maka perhatikan kalau kita berbicara yaumuna sa'idun. Ini yaum di sini bukan dzaraf makan, ya. Kenapa? Dia mubtada, ya. Karena marfu yaumu, bukan yauma tapi yaumu, ya. Yaumuna sa'idun, ya, dia dirofakan. Maka kata yaumuna atau kalimat yaumuna di sini ini merupakan mubtada dan sa'idun sebagai khobarnya. Kemudian wa khobaro nahu hada yaumul aid, ya, bisa juga menjadi khobar, ya, contohnya ini adalah hari id, ya, hada yaumul aid, ya, kita perhatikan yaumu, ya, di sini bukanlah dzaraf zaman, ya, tapi khobar. Karena kalimatnya hadza yaumul aid. Nah, ini adalah hari aid. Hadza ini mubtada, kemudian yaumul aid sebagai khobarnya. Kemudian wa fa'ilan nahu jaa syahrus shaumi. Ya, bisa juga dia menjadi fa'il. Ya, contohnya telah datang bulan Ramadan. Ya, kita lihat. Nah, bulan di sini, ya, syahru di sini bukan menjelaskan keterangan waktu, ya, tapi sebagai fa'il, ya, jaa syahrus shaum, ya, jaa fi'il, ya, fi'il madin, kemudian syahrus shaum, syahr, syahr ini sebagai fa'ilnya. Kemudian selanjutnya wa maf'ulan bi nahu qalihi ta'ala wa anzirhum yaumal azifah, ya, bisa juga sebagai maf'ul bi, ya, contohnya wa anzirhum yaumal azifah, peringatkanlah kepada mereka tentang hari kiamat. Wa kadzalika idza dakhala harfu jar ala ismi zaman awil makan fa innahu yakunu isman majruran wa la yakunu dzarfan, ya, dan begitu pula apabila masuk huruf jar kepada nama waktu atau dzaraf zaman, ya, dan nama tempat atau dzaraf makan, maka sesungguhnya ia adalah isim majrur, ya, dan bukanlah dzaraf, ya. Jadi kalau nama waktu yaum, ya, yauma, kemudian nama tempat seperti amama, ya, kalau kemasukan huruf jar di depannya, maka dia bukan lagi sebagai dzaraf yang mansub, ya, tapi dia majrur. Contohnya apa? Nahu qali ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana timbangannya adalah 50,000 tahun. Maka yaum di sini, ya, ini apa, karena didahului oleh huruf jar, ya, kita tidak boleh mengatakan yaum ini adalah dzarfun mansubun, ya. Karena apa? Karena kalau dzaraf sudah pasti mansub, ya, tetapi dia di sini jar majrur. Kemudian wa qali ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rob mereka dari atas mereka, ya, silakan lihat jam yang terus. Nah, jadi inti dari poin yang ketiga ini adalah kalau ada nama tempat atau nama waktu yang tidak mansub, berarti itu bukan dzaraf, ya, atau tidak diniatkan untuk dzaraf. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang keempat, minal kalimati lati tustamalu ghaliban dzurufan id wa idza, ya, yunzar al-mughni. Di antara contoh-contoh kata yang digunakan sebagai dzaraf ya secara umum atau kebiasaan ini iz ya ketika atau idza artinya apabila. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.